الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اتقى الحديث كتاب الله وخير الهدى للنبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، رحمني ورحمكم الله، إن شاء الله akan kita baca ahadits yang berkaitan dengan rihlahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis pada khususnya hadis yang menceritakan tentang perjalanan para sahabat radhiyallahu anhum di dalam mencari ilmu, di dalam mencari al-haq, kebenaran. Akan kita ambilkan ahadis sahihain, dan juga insyaallah akan kita ambil faedah yang terkandung dalam hadis tersebut. Di antara ahadis yang menceritakan tentang rihlah para sahabat radhiyallahu anhum, di antaranya adalah hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, muttafaqun alaih, hadis riwayat al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, menceritakan tentang rihlahnya as-sahabi al-jalil Abi Dzar Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu, yang mana hadis tersebut menceritakan perjalanan kisah seorang sahabat Abi Dzar Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu qala: lamma balagha Abu Dzar mab'ath an-nabi sallallahu alaihi wasallam قال لأخيه: اذهب إلى هذا الوادي فاعلم من علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتي الخبر من السماء. فانطلق الآخر حتى قدم مكة فسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بشعر. إن شاء الله كده سنبتكلم. Lama balagha Abu Dzar mab'ath an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sampai berita kepada Abu Dzar yaitu adanya nabi, dakwahnya nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sampai kepada Abu Dzar radhiyallahu an dakwahnya nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di mana? Di Makkah, bukan di Madinah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah. Abu Dzar Al-Ghifari dari mana? Abu Dzar Al-Ghifari dari mana? Indah dari mana? Dari Ghifar, Indonesia. Ghifar jauh dari Makkah, jauh Bani Ghifar, tempat yang jauh. Sampai berita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Abu Dzar radhiyallahu anhu. Faedah yang diambil dari hadis tersebut bahwa dakwah ilmu akan tersebar, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki ilmu dakwah itu tersebar, maka akan tersebar. Kamu lihat bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada bagaimana peralatan yang di zaman sekarang ini. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki dakwahnya tersebar, maka akan tersebar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang akan mendapatkan petunjuk walaupun di ujung gunung, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk padanya. Kamu lihat ahli Makkah, orang-orang yang langsung mendapatkan berita Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka belum masuk Islam. Bahkan Abu Dzar radhiyallahu anhu yang ada di Bani Jifar, digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama balagha Abu Dzar, Abu Dzar mab'atsu Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala li akhihi, Abu Dzar radhiyallahu anhu memerintahkan pada saudaranya. Siapa nama saudara Abu Dzar? Unais. Saudara Abu Dzar radhiyallahu anhu, Unais. Unais wa kana sya'iran. Orang ini adalah Unais radhiyallahu anhu, termasuk masyhur dengan ahli syair. Dijelaskan dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abi Dzar sendiri. فقال لأخيه يدونس اذهب إلى هذا الوادي, pergilah kamu ke lembah ini, maksudnya adalah ke Makkah, karena Makkah adalah lembah, ya, Makkah lembah. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan pergilah kamu ke lembah ini. فَأَلَمْ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ يَأْتِي بِخَبَرٍ مِنَ السَّمَاءِ, carilah berita tentang orang ini. Itu seseorang yang mengaku bahwa datang kepadanya berita dari langit. Berita dari langit. Faedah yang bisa diambil diantaranya adalah, boleh seseorang memerintahkan orang lain untuk menanyakan tentang ilmu. Bisa karena dia malu. Malu mempertanyakan tentang perihal dirinya. Boleh menyuruh orang lain untuk menanyakan, kemudian dia mengambil faedah. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Kuntu rajulan mazza'an, fastahyaitu an as'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam limaqani ibnatihi minni. Fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad fa sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Hadis muttafaqun alaihi. Sebagaimana Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Kuntu rajulan mazza'an," seorang yang banyak keluar mazi. "Fastahyaitu an as'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka saya malu untuk menanyakan perihal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Lima kana ibnatihi minni?" Karena Ali bin Abi Thalib nikah dengan putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha. فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادِ إِبْنَ الْأَسْوَدِ, maka saya perintahkan Al-Miqdad Ibn Al-Aswad untuk menanyakan perihal tersebut. Kemudian juga boleh memerintahkan seorang untuk bertanya atau mencari suatu berita ketika dia dalam keadaan tersibukan sesuatu, sehingga di saat itu tidak bisa. Sehingga ilmu jangan sampai terlewat dari kita. Akan tapi bagaimana kita berusaha untuk tetap bisa mendapatkan ilmu pada suatu keadaan, misalnya kita tidak bisa hadir maka mungkin kita bisa menitipkan rekaman misalnya, kemudian didengarkan sehingga kamu masih mendapatkan ilmu. Atau kalau dalam keadaan malu seperti tadi, memerintahkan orang untuk menanyakan ilmu tersebut, apa hukumnya, kemudian dia mengambil faedahnya. Fa'lam ilma hadzal rajuli alladhi yaz'umu annahu ya'til khabaru min as-sama'. Carilah berita tentang seseorang. Carilah berita tentang seseorang yang mengaku dirinya bahwa datang padanya berita dari langit. Itu wahyu. Hal ini menunjukkan bahwa berita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebar. Tersebar berita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaannya. Tersebarnya berita Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang orang yang membawa berita itu bukan sahabat. Bahkan yang membawa berita terkadang adalah musuh-musuhnya. Orang-orang kafir, orang-orang yang membenci terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang membawa berita tersebut. Kemudian berita tersebut sampai terdengar. Akan tetapi tidak semua orang, ya, tidak semua orang dia akan membenarkan berita-berita yang ada. Ingin dia at-tasabut fil khabar. Sebagaimana Abu Dzar radhiyallahu an dalam hadis ini, beliau ingin at-tasabut, mencari berita yang sesungguhnya bagaimana. Yani mencari berita yang sesungguhnya bagaimana, hal itu adalah penting. Karena berita tidak mesti sebagaimana kenyataan. Bagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, laisal khabar kal mu'ayyanah, tidaklah berita itu sebagaimana dilihat langsung. Abu Dzar radhiyallahu an ingin tasabut fi hadzal khabar, mencari kenyataan berita tersebut benar atau tidak, benar atau tidak. Fantalaqa al-akhar hatta qadima Makkah, maka berangkatlah ya Unais sampai ke Makkah. Sampai ke Makkah. Dari Ghifar sampai ke Makkah. Fasami'a min qawlihi. Fasami'a min qawlihi. Ketika sampai di Makkah, Unais mendengar berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar langsung ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar langsung ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma raja'a ila Abi Dzar. Ketika dia telah mendapatkan nyataannya, pulang ke Abu Dzar radhiyallahu an. Faqal inni ra'aituhu ya'muru bi makarimil akhlaq. Unais mengatakan, saya melihat orang tersebut memerintahkan akhlak-akhlak yang mulia. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'muru bi makarimil akhlaq. Ya'muru bi makarimil akhlaq. Memerintahkan akhlak yang sangat mulia. Akhlak-akhlak yang mulia. Bagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus supaya menyempurnakan akhlak. Mengajarkan semua akhlak yang mulia. Fa'innahu kana ya'muru bi makarimil akhlaq. Ini sifat. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita contoh. Yang hendaknya kita ambil pelajaran, kita contoh dan kita ikuti, di antaranya adalah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi makarimil akhlaq. Memerintahkan terhadap akhlak yang demikian mulia. Wa kalaman ma huwa bi syi'r. Unais mengatakan, dan saya mendengar bahwa dia mengucapkan ucapan ma huwa bi syi'r, yang ucapan itu bukan syair. Kalau syair itu ada timbangannya, akhir katanya ada persamaannya. Tapi ini bukan syair. Bukan syair. Wa ma huwa bi qawli syair qalilan ma tu'minun wa la bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun. Faqala Abu Dzar, maka Abu Dzar ketika mendapatkan berita seperti ini dari saudaranya, فقال ما أشقيتني ما أريد. Ya, berita yang kamu bawa tidak, apa artinya, tidak memuaskan saya, tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Fa akhada fatazawwada wa akhada shannatan lahu fiha ma'an. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu an mengambil bekal. Faedah yang bisa diambil di antaranya adalah at-tazawud li talabil ilm, li rihlah talabil ilm. Hendaklah seseorang ketika mau pergi menimba ilmu, dia membawa bekal. Membawa bekal. Bekal di perjalanan dan sebagainya. Fatazawwada wa akhada shannatan lahu fiha ma'an, fiha ma'un. Dan mengambil shannah. Shannah itu maksudnya adalah bejana, hilalnya yang terbuat dari kulit kambing. Kambing ya, dipotong, kemudian dihilangkan lehernya, kemudian diambil kulitnya, tidak sobek, kemudian dijahit. Sehingga wujudnya juga kaki masih kaki. Ya. Ya perutnya masih perut gitu, cuma hilang lehernya, nanti dikasih tali. Di sana, fiha ma, itu untuk tempat air. Ya. Jadi kalau kamu bawa di belakang, seperti orang bawa kambing. Itu ada, masih dijual banyak. Masih dijual banyak. Ya. Tergantung digantung di depan rumah. Di sana. Sana fiha ma'un, yang isinya air. Ya adalah air. Fatazawwada fa akhadha shannatan lahu fiha ma. Sehingga dari faedah tersebut adalah tazawud di rihlah talabul ilm. Hendaklah seorang ketika mau melakukan perjalanan talabul ilm, hendaklah dia berbekal. Berbekal dengan apa yang dia punya. Faqadima Makkah. Kemudian datang ke Makkah. Fa'atal masjidah. Fa'atal masjidah. Kemudian dia mendatangi masjid. Masjid mana? Masjid apa? Masjid apa? Apa kabarnya? Masjid apa? Hah? Nabawi? Di mana Masjid Nabawi? Di Makkah? Di Madinah, sekarang di Makkah. Masjid apa sih? Masjid Al-Haram. Masjid Al-Haram. Fa'ata al-masjid. Kemudian Abu Dzar mendatangi al-masjid, yaitu Masjid Al-Haram. Masjid Al-Haram. Kan Abu Dzar sebelumnya, sebelum bertemu dengan Nabi SAW, dia mengatakan, waqad shalaitu salasa sinin. Sungguh saya telah menjalankan sholat 3 tahun. 3 tahun sudah sholat duluan. Ya, agamanya mengikuti milah Ibrahim. Orang-orang yang menjalankan seperti itu, menghindari kesyirikan dan sebagainya, mereka masih mengikuti milah Ibrahim. Fa'atal masjidah. Fa'atal masjidah. Kemudian dia mendatangi masjid. فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه ولا يسأله عنه أحد. Kemudian dia mencari mana nabi, mana orang yang dikatakan nabi, dicari. Karena dia rihlah ingin bertemu dengan Nabi صلى الله عليه وسلم, maka dia berusaha mencarinya. فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه, dan dia tidak ngerti orangnya yang seperti apa. Karena belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Wala ya'rifu wala yas'alu anhu ahad. Wa yakrahu an yas'ala anhu ahad. Dan dia tidak ingin menanyakan Nabi SAW terhadap seseorang. Artinya tidak mau tanya, mana Nabi dan sebagainya. Karena kalau bertanya bisa bisa dipukuli mana. Karena Nabi SAW ma'ruf di Makkah, musuhnya banyak. Musuhnya banyak. Orang yang tidak suka banyak. Ketika menanyakan Nabi SAW, persangkaan mereka pasti ini temannya. Karena menanyakan. Atau orang yang ingin masuk Islam. Sehingga menjaga supaya tidak sampai terkena bahaya, dia berdiam diri, tidak mau tanya. Tidak mau tanya. ويقرأ عنه يسأل عنه أحد حتى أدركه الليل. Sehingga Abu Dzar radhiyallahu anhu di masjid tersebut sampai seharian nyari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ketemu, tidak ngerti, dia bertanya kepada seorang sendirian sampai malam. Fattaja'a, ketika malam kemudian dia tidur sejak. Fattaja'a fa'atahu Aliun, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mendatanginya. Karena dia orang ahlu Makkah, tinggal di Makkah. Fatahu Aliyun, fa'arafa annahu gharib. Ali radhiyallahu anhu tahu bahwa ini orang asing. Kok tahu orang asing di mana? Ya, karena Ali radhiyallahu anhu ahlu Makkah tahu siapa yang biasa. Ini ada orang asing di masjid sendirian dan sebagainya. Fa'arafa annahu gharib. Tahu seperti itu, juga tahu dari keadaan, kalau orang Arab tahu dari keadaan wajah dan badannya. Ya. Kita orang Indonesia walaupun aku keturunan apa misalnya. Ya. Karena sudah terlihat wajahnya, kamu aja. Karena punya hafalan kuat, wajah itu kuat sekali orang Arab. Sekali ketemu, hafal. Sehingga misalkan lupa namanya, saya lihat aja orang ini wajahnya. Fa'arafa anna al-gharib, faqama fatabi'ahu. Kemudian Abu Dzar berdiri dan ia mengikuti Ali radhiyallahu anhu. Karena barangkali ini Rasulullah. Ya. Falam yas'al wahidun minhuma sahibahu an syai'. Ya. Tidak ada yang bertanya. Ali juga berjalan biasa, Abu Dzar juga berjalan. Jalan ini benar apa bukan? Tidak ada yang bertanya, masih menutup urusannya, rahasia, ditutup. Hatta asbah, sampai pagi hari, malam sampai pagi hari, sampai pagi hari. Fa akhadha quraybatahu wa zadahu, fa dhalla dhalika al-yawm. Kemudian dia kembali mengambil Quraybah, Qirbah. Qirbah itu tempat air, maksudnya. Qirbah tempat air. Quraybah tempat air yang kecil. Fa'akhadha Quraybatahu, fa'atal masjid fa'dhalla dhalika al-yawm. Kemudian kembali ke masjid. Hari itu nunggu di masjid. Hari itu nunggu di masjid. Hatta amsa. Sampai sore lagi. Fattaja'a. Kembali. Karena sudah malam, tidur lagi. Fattaja'a. Famarra bihi Aliyun. Ali radhiyallahu anhu kembali lewat. Faqala anna lirajul an ya'rifa manzilah. Sebenarnya orang ini siapa? Kemarin di masjid, sekarang di masjid. Orang ini tempatnya di mana? Dan sebagainya. Faqamahu fatabi'ahu wa lam yas'al wahidun minhumas sahibah. Dan dibangunkan Ali radhiyallahu anhu membangunkan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Dzar mengikutinya, juga masih diam-diam. Masih berdiam-diam. Fala makana yaumul salis, maka ketika hari yang ketiga, ketika hari yang ketiga, fa'ala limitsihi, berbuat yang semisalnya. Abu Dzar radhiyallahu mengikuti Ali, dan juga masih diam. Tidak ada yang mau bertanya salah seorang di antara keduanya. Karena keadaan di Mekah, keadaan yang sangat menakutkan, mengkhawatirkan. Sehingga masih ditutup. Kalau makanya yaumul salis, faqala Aliyun ala tuhadditsuni. Tidakkah kamu menceritakan kepadaku, malladhi aqdamaka hadzal balad? Apa yang menyebabkan kamu pergi ke negeri ini? Ali radhiyallahu anhu tahu, ini adalah min Bani Hifar. Dari Bani Hifar jauh ke Makkah, apa yang menyebabkan kamu datang? Orang datang macam-macam. Orang datang macam-macam sehingga menanyakan, "Malladhi aqdamaka ila hadzal balad?" Apa yang menyebabkan kamu, mendorong kamu untuk datang ke negeri tersebut? Faqala Abu Dzar radhiyallahu an, "In a'taitani mitsaqan wa 'ahdan la fa'altu." Kalau kamu memberikan perjanjian, artinya kalau saya kasih tahu jangan sampai memberitahukan pada yang lainnya, maka saya akan kasih tahu. Orang dulu mereka apa namanya, ketika berjanji dan bersumpah akan menempati janjinya. Dan masalah khodroh, artinya khianat, adalah perkara yang sangat aib, yang jelek. Baik di mata orang musyrik, orang kafir, jelek. Demikian juga dusta. Dusta juga perkara yang sangat jelek. Sehingga Abu Sufyan radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh Hirakal, "Laulal akhafu min an ya'thiru 'alayya kadiban lakadabtu 'anhu." Seandainya teman-temanku tidak akan menceritakan bahwa Abu Sufyan itu berdusta, niscaya saya akan berdusta ketika ditanya oleh Hirakal. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa al-kadib, dusta, menurut orang kafir, orang musyrik, aib, perbuatan yang jelek. Demikian juga melanggar perjanjian. Sehingga Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, "In a'taitani mitsaqan wa 'ahdan fa'al." Kalau kamu mau memberikan janji kepadaku, artinya tidak akan beritahukan kepada yang lainnya, maka saya akan beritahukan. Fa fa'ala. Fa qala Ali radhiyallahu anhu, "Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-haq." Huwa haqqun, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Abu Dzar radhiyallahu anhu menceritakan berita yang telah didengar oleh dia bahwa ada seseorang yang mengaku dirinya diberi wahyu dari langit dan dia adalah seorang nabi. Ali radhiyallahu anhu ketika diceritain yang demikian, faqala huwa haqqun, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita itu adalah benar dan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Aliun, fa idza asbahta fattabi'ni. Besok pagi kamu ikuti saya. Fa idza ra'aitu syai'an akhafu 'alaika qumtu ka'an uriqul ma. Ikuti saya, ini bukan jalan bareng kayak gini. Abu Dzar di belakang, Ali di depan. Jaga jarak. Itu masih jaga jarak. Dan ini merupakan siasat syar'iyah. Siasat syar'iyah di dalam perjalanan supaya tidak ketahuan, ya. Jaga jarak supaya tidak diketahui oleh orang, supaya orang lain tidak curiga. Fa idza ra'aitu syai'an akhafu 'alaik, kalau saya melihat ada sesuatu yang mengkhawatirkan dirimu, qumtu ka'ani uriqul ma, maka saya akan berdiri dan memberikan bahasa isyarat bahwa saya seolah lagi nuang air. Posisi kamu agak bahaya. Hati-hati. Nah, di sini faedah besar. Faedah besar. Artinya bahasa isyarat yang tidak diketahui oleh orang. Nah, di antaranya itu. Kuntu ka'ani uriqul ma. Faida madaitu fattabi'ni. Maka kalau saya terus berjalan, ikuti saja. Fadakhala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa dakhala ma'ahu. Akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga demikian Abu Dzar sampai. Subhanallah. Orang kalau ingin al-haq sampai. Man talab al-haq wasalahu Allah. Barang siapa yang mencari al-haq, Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kepada al-haq. Barang siapa yang berniat mencari al-haq, Allah Subhanahu wa taala akan buka hatinya untuk sampai ke al-haq. Banyak kisah yang demikian, di antaranya hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Insyaallah barangkali kita akan sampaikan. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع من قوله فأسلم مكانه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Kemudian Rasulullah صلى الله عليه وسلم menjelaskan tentang Islam dalam riwayat وقرأ عليه القرآن. Rasulullah صلى الله عليه وسلم membacakan padanya Al-Quran. Dijelaskan tentang Islam dengan Al-Quran. فأسلم مكانه. Langsung Abu Dzar masuk Islam. Karena memang dia tujuannya adalah cari al-haq. Agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dia yakini. Fa aslama makanah. Fa qala asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irji' ila qaumika hatta ya'tiyaka amri." Rasulullah SAW mengatakan, pulanglah kamu ke negerimu sampai datang berita saya. Kenapa demikian? Karena orang yang masuk Islam di Makkah di saat itu mendapatkan tantangan yang sangat berat. Belum tentu mampu menghadapi resikonya, maksudnya. Orang Islam dulu beresiko, beresikonya mati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Irji ila qaumika hatta ya'tiyaka al-khabar aw amri." Pulanglah kamu ke negerimu, artinya sudah yang penting sudah masuk Islam, sekarang pulang sana. Diam-diam, jangan memberitahukan kepada ahli Mekah bahwa kamu telah muslim supaya kamu selamat. Faqala Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Wallahi la asrahanna baina dhahrainayni." Abu Dzar seorang syuja, orang yang berani dan pemberani menerima segala resikonya. Faqala Abu Dzar, "Wallahi la asrahanna baina dhahrainayhim." Demi Allah akan saya terang-terangan mengucapkan kalimat syahadat di depan mereka. Di depan orang-orang musyrikin. Merupakan syuja, sangat pemberaninya Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ya. Pada Rasulullah SAW memerintahkan saya pulang. Sudah diam. Artinya diam-diam saja Islamnya. Karena beresiko besar. Tapi Abu Dzar radhiyallahu anhu memilih bahwa tidak mengapa. Akan menjelaskan kepada mereka bahwa dia telah masuk Islam. Fa'atal masjidah. Faqala asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian datang ke Masjidil Haram dan mengucapkan kalimat syahadah, "An la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah." Fadara al-qaum fadarabuhu hatta arji'u. Maka orang-orang musyrikin yang dengar langsung bangkit. Bangkit datang dipukuli sampai terkapar. Orang-orang musyrikin datang, Abu Dzar radhiyallahu anhu dipukuli sampai terkapar, jatuh. Fa'atal Abbas fa'akabbahu. Kemudian datanglah Al-Abbas. Abbas datang fa'akabahu dan kemudian dekat. Faqala, "Alam ta'lamu anna tariqa tijarikum ila Syam? Alam ta'lamu annahu min Hifaf wa ana tariqa tijaratikum ila Syam minhu?" Kemudian Al-Abbas mengingatkan kepada mereka, "Bukankah kalian tahu bahwa orang ini dari Bani Hifar?" Sehingga memang ma'ruf, ya, bahwa Abu Dzar bukan dari penduduk Makkah, sehingga mereka semuanya tahu. "Alam ta'lamu annahu min Hifar?" Bukankah kalian tahu bahwa ini dari Hifar? "Wa ana tariqati tijaratikum ila Syam minhu." Bahwa jalan perdagangan, artinya, yang ke negeri Syam itu harus lewat Bani Hifar. Kalau kamu macam-macam dengan orang ini, nanti dipotong jalannya. Tidak akan bisa sampai. Tidak bisa lagi jualan ke Syam. Tidak lagi bisa belanja ke negeri Syam. Tidak bisa melakukan tijarah. Orang ini dari Hifar. Akhirnya kemudian ditinggalkan. Karena diingatkan seperti itu, tinggalkan. Hadis ini diantaranya memberikan faedah. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan seseorang dengan orang yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Abu Dzar radhiyallahu anhu diselamatkan oleh siapa? Al-Abbas. Apakah Al-Abbas sudah muslim? Masih kafir. Subhanallah. Orang muslim diselamatkan oleh orang kafir. Apa ada contoh yang lain? Subhanallah. Orang muslim ditolong oleh orang kafir. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati seseorang untuk menolong, tolong. Hamzah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak ditolong diterima oleh siapa? Abu Thalib. Kafir? Kafir. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam dan rumahnya didatangi oleh kaumnya dan mau dibunuh, siapa yang menolongnya waktu itu? Wa'il bin Aas. Orang kafir. Pulang-pulang kalian pulang. Sudah tenang. Yang penting saya yang jamin. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala mengendaki pertolongan. Artinya ketika ingin menolong orang, terkadang lewat orang-orang lagi. Pasang. Pala makanan minal hud. Besok harinya, hari ini sudah dipukuli. Sampai terkapar. Besok harinya Abu Dzar radhiyallahu anhu mengulangi lagi. Fasara al-qaum fadarabuhu hatta arji'u. Kemudian juga dipukuli lagi sampai terkapar. فأتى العباس فعتبه فأنقذه. Datang Al-Abbas, ya, kemudian di dekatnya supaya jangan sampai mati, supaya dia diselamatkan, fa'anqadahu, kemudian dia selamatkan. Ini kisah Al-Izzar radhiyallahu anhu di dalam mencari al-haq, dan termasuk orang-orang yang awal ketika masuk Islam. Orang-orang yang awal ketika masuk Islam. Ini faedah yang banyak, yang besar, yang diambil dari rihlahnya Al-Izzar radhiyallahu anhu. Faedahnya diantaranya tadi, taklif sedikit. Kita tidak memang, tidak maksudnya ingin menjelaskan semua mensyarah masalah yang terkandung dalamnya, akan tapi menceritakan tentang rihlahnya, kemudian mengambil sedikit faedah yang ada padanya. Hadis yang kedua diantaranya hadis Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu. Hadis Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu. عند إمام مسلم قال كنت أنا في الجاهلية وأظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. فعمر بن عبسة رضي الله عنه كنت أنا في الجاهلية سيهدف في زمن جاهلية زمن سلم لوتوثني النبي صلى الله عليه وسلم وأظن أن الناس على ضلالة. Dan saya mengira bahwa manusia dalam keadaan sesat. Ala dhalalah. Wa annahum laysu ala syai'. Agama yang mereka lakukan bukanlah sesat. Artinya, wa hum ya'buduna al-awthan, karena mereka beribadah pada patung. Coba, patung dibuat sendiri, dibuat sendiri, diibadahi sendiri. Apa bukan sesat? Dimintai supaya bisa menyembuhkan anaknya. Buatan kamu. Mana yang lebih kuat? Orangnya apa patungnya? Coba. Bagaimana tidak dikatakan dia dalam kesesatan? Patung yang seperti itu diibadahi. Diminta-minta. Yang mana kalau patungnya ingin berpindah, tidak bisa pindah sendiri. Siapa kan? Digendong. Bahwa kalun ala maulahu. Digendong. Dibopong supaya pindah. Karena makhluk istilahnya buatan sendiri yang demikian sangat lemah, diibadahi. Sehingga orang yang punya pikiran yang jernih, orang yang punya fitrah yang salimah, fitrah yang masih selamat, dia akan yakin bahwa ini adalah perkara yang batil. Sehingga Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu termasuk orang yang diberi fitrah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fitrah salimah. Dan bahwasanya perbuatan syirkiyat adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan akal yang sehat. Iya, Bu, ya. Coba kamu bayangkan. Kulit macan atau kulit kucing. Bilangnya kulit macan, karena kulit kucing disobek. Ditulisin misalkan, sod lam mim. Pokoknya kamu tenang saja deh. Masuk akalnya dari mana? Ya. Akalnya dari mana gitu? Artinya sesuatu yang tidak masuk akal. Sehingga orang musyrikun adalah orang yang tidak berakal. Wahum ya'buduna al-awthan. Ini keadaan jahiliyah. Keadaan jahiliyah mereka ya'buduna al-awthan. Dan sekarang juga orang sudah mulai kembali beribadah pada awthan. Ya, bukan sekedar asnan. Kalau asnan itu bentuknya patung. Kalau awthan lebih umum. Ya, awthan lebih umum daripada sonan. وهم يعبدون الأوثان فسمعت برجل يخبر أخبارا بمكة. Kemudian dengan saya mendengar ada seseorang yang menyampaikan berita, artinya menjelaskan bahwa beribadah pada al-Awthan batil, bahwa musyrikin sebagainya, artinya menjelaskan tentang dakwah, artinya sesuai dengan apa yang dia yakini. Awasan. Ya, peribadahan berdasarkan Allah. Menyembah patung, menyembah kuburan, menyembah macam-macam. Amr bin Abbasah mendengar bahwa Nabi ada seseorang yang berdakwah di Mekah seperti itu. Mencela patung-patung dan sebagainya. Fasamitu bi rajulin yukhbiru akhbaran di Mekah. Faqa'adtu ala rahilati. Kemudian saya duduk di atas kendaraan rahilah ibil, nunggang ibil. Faqa'tu ala rahilati faraqibtu ilayhi. Dan saya datang sampai ke Makkah. Datang sampai ke Makkah. Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqiyan jira'a alaihi qawmuhu. Ketika sampai di Makkah, ternyata orang yang berdakwah seperti itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqiyan. Rasulullah di Makkah masih dalam keadaan bersembunyi-sembunyi. Jira'a alaihi qawmuhu. Karena takut, artinya karena khawatir, karena memang apa namanya kaumnya mereka berbuat berusaha ingin membunuhnya, berusaha ingin membendungnya dan sebagainya, sehingga dakwahnya masih mustakfiyan. Ini bukan karena takutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tapi karena kaumnya dalam keadaan seperti itu, dahsyat sekali pertentangannya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faidah huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqiyan qira'a alaihi qaumu. Adapun kita masyaallah dakwah tidak perlu apa namanya? Mustaqiyan, sembunyi-sembunyi. Tidak perlu sembunyi-sembunyi. Dalam keadaan wudu, dalam keadaan masyaallah kaum muslimin, kita hidup di negeri muslim. Fatalattaftu. Amr bin Abbasah. Fatalattaftu hatta qadimtu alaihi. Kemudian saya datang dalam keadaan pelan-pelan. Karena melihat kaumnya seperti itu, maka dia bagaimana berusaha seamping bisa sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatalataqtu hatta dakhaltu alaihi. Ma anta. Saya masuk, akhirnya dia ketika datang dalam keadaan sembunyi-sembunyi, artinya tidak terang-terangan, sampailah dia juga ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, padahal perjalanan yang ataupun keadaan yang sangat menakutkan dan mengerikan. Ketika orang ingin mencari al-haq, sampai juga. Sehingga terkadang karena memang orang itu sudah bukan ingin al-haq lagi, taklid. Kalau orang taklid gimana? Mau sampai kalah. Ketika orang itu hatinya sudah penuh dengan kebencian terhadap sunnah, bagaimana akan sampai ke sunnah? Ketika orang tersebut hatinya sudah benci terhadap dai Allah, bagaimana akan sampai? Itu ukubah. Akan tapi ketika orang hatinya ingin al-haq, insyaallah akan sampai. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sampai ke al-haq. Allah yang akan menyampaikan. Faqultu ma anta? Ma anta? Aslinya ma apa? Ma untuk menanyakan apa-apa. Yang berakal atau tidak berakal? Kenapa pakai ma anta? Bukan man anta. Ya kan? Di sini ma anta maksudnya di sini bukan menanyakan dengan man, karena ma di sini menanyakan sifat. Siapa sifatmu? Ma anta, menanyakan tentang sifat. Ma anta. Siapa kamu? Maksudnya siapa? Bagaimana sifatmu? Faqala ana an-nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya seorang nabi. Saya seorang nabi. Qala wa ma nabi? Apa itu nabi? Qala apa itu nabi? Nabi itu apa maksudnya? Qala arsalani Allah. Itu nabi itu adalah orang yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Qala fa bi ayyi shay'in arsalak? Kemudian Amr bin Abbas menanyakan lagi, fa bi ayyi syai'in arsalak? Allah Subhanahu wa taala mengutusmu dengan membawa apa? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arsalani bi silatil arham wa kasril awsan wa an yuwahhid Allah wa la yushraku bihi syai'. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dakwah yang sangat mulia. Yang mana ini adalah dakwah yang sangat utama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam arsalani Allah bi silatil arham. Allah Subhanahu wa taala mengutusku supaya mengajarkan silatil arham, itu menyambung tali persaudaraan. Yang namanya orang jahiliyah senangnya tengkar. Orang jahiliyah senangnya bertengkar, senangnya berkelahi. Bukankah bertahun-tahun mereka perang? Coba. Bertahun-tahun mereka perang antara kabilah, antara saudara sendiri. Perang. senangnya memutuskan silaturahim. Al-Islam justru mengajarkan supaya kita menyambung. Jangan mutus, nyambung. Waladzina yasiluna ma amara Allahu bihi. Mereka menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dakwah yang paling utama, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah silatul arham, supaya disambung persaudaraan. Jangan diputus. Yang putus aja suruh disambung, yang sudah disambung malah suruh diputus. Ini keliru namanya. Itu keliru. Yang namanya dakwah justru mengajarkan silatul arham. Karena memutus silatul arham, memutus rahim, memutus persaudaraan adalah sifatul jahiliyah. Sifat jahiliyah. Sehingga ketika kita bersaudara dengan orang, berteman dengan orang, bersaudara, maka terus melakukan persaudaraan. Jangan diputus. Kalau ada masalah, fa'aslihu data bainikum. Damaikan urusannya. Urusannya apa? Diselesaikan. Supaya tidak lagi terjadi jengkelan. Itu seperti itu. Fa'aslihu data bainikum. Diselesaikan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa'aslihu baina akhwaikum. Kalau ada dua saudara yang saling bertengkar, damaikan. Supaya selesai masalahnya. Supaya kembali bersaudara. Silatul arham. Sehingga ketika Nadlah bin Malik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ila ma tad'u wa amma tanha. Dia bertanya, ila ma tad'u, terhadap apa kamu berdakwah dan dari apa yang dari perbuatan apa kamu melarangnya? Faqala la ila syai' ila Allah war rahimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak ada sesuatu yang didakwahkan ila Allah kecuali manusia beribadah kepada Allah, kecuali supaya manusia beribadah kepada Allah warrahimah, dan supaya mereka menyambung silaturahim, persaudaraan, baik persaudaraan yang sifatnya aqarib, saudara kandung, atau persaudaraan yang sifatnya umum, kaum mukminun, kaum muslimun, innamal mu'minuna ikhwah. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya dalam hadis Abi Ayyub radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam safari, ana a'rabiyan arada ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi safari. Ada seorang a'rabi yang mencegat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan Nabi dalam keadaan safar. Fa aqada bi khitam naqatihi, yang dipegang tali naqahnya. Fa qala ya Muhammad, dan riwayat ya Rasulullah, akhbirni bi'amal yuqarribuni min al-jannati wa yuba'iduni min an-nar. Beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang amalan tersebut mendekatkan diri ke surga dan menjauhkan dari neraka. Fanadhara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi faqala laqad wuftika aw hudiya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada para sahabatnya, artinya merasa senang bahwa orang ini adalah orang yang mendapatkan petunjuk, taufiq. Karena menanyakan tentang masalah amalan yang memasukkan dia ke surga dan menjauhkan dari neraka. Faqala kaifa qult? Fa'ada. Kemudian Rasulullah SAW minta diulangi apa maksud apa pertanyaan tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilur rahim. Nabi SAW mengatakan, kamu beribadah kepada Allah Azza wa Jal, kemudian menjalankan sholat, menunaikan zakat, wa tasilur rahim. Dan kamu menyambung silaturahim. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, i'rifu ansabakum tasilu arhamakum. Dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, indal hadis, i'rifu ansabakum, kenalilah keturunan kalian. Kita punya bapak, bapak punya bapak lagi siapa dan sebagainya, kerabatnya siapa. I'rifu ansabakum. Penting mengenal nasab. Kalau kita paling banter cuma sampai tahu nenek. Kakek. Kesana sudah habis, saudara habis. Ini memang kelemahan kita. Kelemahan kita orang ajam, masalah nasab sudah tidak banyak diperhatikan. Makanya orang Arab, ya nama itu harus tiga. Maksudnya tiga itu bukan masalah, apa yang namanya, Khalif Zaid Mukhtar. Satu orang namanya itu bukan seperti itu. Yang dimaksud itu adalah misalkan Zaid Muhammad Mukhtar, maksudnya Zaid Ibn Muhammad Ibn Mukhtar. Sampai nen, sampai kakek. Nah, kalau kita buat paspor itu sampai kakek dibilang. Dan itu ansab, nasab. Dan di Indonesia sekarang salah paham. ya kan? Ya, jadi dikira satu orang namanya tiga. Zaid Muhammad Mukhtar. Mas Muk Zaid Muhammad Mukhtar. Itu ditertawakan oleh orang Arab. Zaid Muhammad Mukhtar. Zaid Muhammad Mukhtar. Dikira mereka pahamnya Zaid anaknya Muhammad, anaknya Mukhtar. Karena sudah tiga. Orang sekarang bayi lahir namanya dah malam Pak Zaid Muhammad Mukhtar Mukam. Allah misalnya ini jangan seperti itu. Salah. Itu salah. Ya. Yang benarnya itu. Namanya tetap satu. Khalid misalnya. Atau Zaid atau satu. Adapun ininya ke sana ibennya. Sana. Ini kebanyakan Ikhwan sekarang pada kayak gitu anaknya. Terlanjur. Kurangin. Karena kamu lihat para sahabat apa ada? Namanya banyak. Ya enggak. Fatimah ya satu. Aisyah. Ya, Umar, Ali, begitu. Cuman ibnnya gitu loh, di bawah maksudnya itu. Kalau orang Indonesia nyebut nama bapaknya malu. Nah, ini adat gitu kan. Ya. Nama bapak disebut itu malu gitu. Gak tahu kenapa seperti itu. Padahal maksudnya yang berikutnya itu namanya. Tiga, gimana itu namanya? Zaid Muhammad Mukhtar, ibn. Allah Ustaz. Ya enggak waktu. Yang sahih itu. Kalau kamu mengatakan Umar Ibn Al-Khattab. Padahal Al-Khattab bapaknya bukan muslim. Disebut. Itu sama disebut. Makanya termasuk perkara yang sunnah disebut nama orang tuanya. Sampai kakeknya. Makanya Nabi SAW mengatakan Ana Ibn Abdul Muttalib. Ana Ibn Abdul Muttalib wa Ana Nabi La Talib. Disebut kakeknya. Karena nasab. Sayyidina tadi, i'rifu ansabakum, tasilu arhamakum, kenalilah nasab kalian supaya kalian bisa menyambungnya. Kita kembalikan pada permasalahan yaitu ketika Amr bin Abasa bertanya kepada Nabi SAW, bima arsalak? Apa yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla padamu? Qala arsalani bisilatil arham wa kasril awsan. Yang kedua kasril awsan, supaya patung-patung diremuk. Wa ayyu wahadallah, supaya Allah azza wajalla ditauhidkan, supaya manusia beribadah kepada Allah azza wajalla, wala yushraku bihi syai', dan supaya mereka tidak berbuat syirik, supaya tidak dijadikan tandingan bagi Allah azza wajalla. Faqultu wa man ma'aka ala hadza, siapa orang yang bersamamu yang beragama seperti ini? Qala hurrun wa 'abdun, hur orang merdeka, 'abdun budak. Qala wa kana mahu yawma idzin Abu Bakar wa Bilal wa biman amana bihi. Di saat itu, pada hari itu, orang-orang yang bersama Rasulullah masih sangat sedikit. Di antaranya adalah Abu Bakar dan Bilal dan orang yang beriman bersamanya. Faqultu, kemudian Amr bin Abbas mengatakan, "Inni mutabbi'uk." Saya akan ikut kamu. Hadis masuk Islam. Faqala innaka la tastati'u dzalik. Irji ila ahlika fa innaka la tastati'u dzalik. Sekarang kamu pulang ke keluargamu. Masuk Islam tapi kemudian pulang. Jangan di sini. Artinya jangan ikut di sini. Karena dalam keadaan posisi yang sangat bahaya. Irji ila ahlika fa innaka la tastati'u dzalik. Sunya kamu tidak mampu untuk Islam di saat ini, kemudian hidup di Mekah mengumandangkan keislamannya tidak akan mampu. Karena apa namanya? Iya, kendala yang sangat besar di Mekah. Mungkin kaum muslim bisa dibunuh. Fa inna kala tasalzalika al-yawm ala tara hali wa halan nas, tidakkah kamu melihat keadaan saya dan keadaan manusia? Bagaimana mereka melakukan perlawanan? Bagaimana mereka menyiksa para sahabatnya? Irji ila alika fa idza sami taqad dhahartu fa'tini. Sekarang kamu pulang ke keluargamu. Kalau kamu mendengar bahwa saya telah menang, Qadduhar tu, fa'tini. Maka kamu datang. Di sini adalah ikhbar. Berita dari Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW akan menang dalam dakwahnya. Fa'idha sami'ta Qadduhar tu, fa'tini. Faraja'tu ila ahli faqadimal Madinah. Secara ringkas istilahnya. Kalau mau dipanjangkan ya ini. Farajatu ila ahli. Kemudian dia kembali ke keluarganya. Faqadimal Madinah. Dan Rasulullah SAW datang hijrah ke mana? Ke Madinah. Wakuntu fi ahli. Wakuntu fi ahli. Dan saya hidup masih di keluarga itu. Faja'altu atakhabbar al-khabara ma... Faja'altu atakhabbar al-khabar. Kemudian saya mencari berita. Terus cari berita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaannya. Hatta ja'ana nafarun min Yathrib min ahli Madinah. Sehingga sampailah kepadaku rombongan dari ahli Yathrib. Dari ahli Madinah. Rombongan apa? Dagang. Bukan rombongan jamaah tabligh, bukan. Rombongan dagang. Datang padanya. Subhanallah, coba. Ketika orang benar-benar niatnya kuat dan ikhlas lillahi azza wa jalla akan dimudahkan. Faja'ana nafarun min ahli Yathrib min ahli Madinah. Kalau yang datang orang dagang dari Syam, mungkin beritanya tidak kurang karena dari Syam. Kalau yang datang mungkin orang dagang dari Yaman, tidak akan nyata mungkin beritanya kurang. Akan tapi yang datang ini pedagang dari Ahlul Madinah yang tahu kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Hingga ketika bertanya kepadanya, jawabannya akan lurus. Pas. Faqultu ma fa'ala hadzal rajul alladhi qadima Madinah. Coba. Amr bin Abbasan sudah tahu bahwa itu seorang nabi, Rasulullah, tapi tidak bertanya apa yang dikerjakan oleh nabi tersebut, oleh Rasulullah ketika datang ke Madinah, bukan. Tapi dengan pertanyaan yang mereka pahami bahwa seolah-olah dia bukan sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak kenal. Dengan pertanyaan, "Ma fa'ala ar-rajul alladhi qadima Madinah?" Apa yang dilakukan oleh orang itu ketika datang ke Madinah? Seolah-olah kan kayak apa namanya? Ya sekubu dengan orang tersebut. Dengan yang ditanya. Faqalu, mereka memberikan jawaban, "An-nasu ilaihi sirah." Manusia, mereka ketika datang ke Madinah, manusia segera masuk Islam. Subhanallah memang. Pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ketika sampai ke Madinah, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Itu orang-orang Ansar. Ya. Orang-orang Ansar. Karena sebelumnya sudah ada dakwah. Sebelumnya orang-orang yang ikut Bai'atul Aqabah, mereka dakwah di keluarganya dan masuk Islam. An-nasu ilaihi sirah wa arada qawmu qatlah fala yastati'un. Sedangkan kaumnya, orang-orang kafir Quraisy berusaha ingin membunuhnya dan mereka tidak mampu. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menang belum? Sudah menang, sudah kuat. Ketika seperti itu, sudah mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kuat, faqadimtul Madinah, dan saya datang ke Madinah. Fadakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan saya masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ata'rifuni? Apakah kamu masih kenal saya? Karena sudah lama tentunya. Mekah sampai Hijrah. Sudah lama. Ata'rifuni? Qala na'am. Anta ladhi ja'ani bi Makkah. Rasulullah mengatakan, iya. Kamu dulu yang datang padaku di Makkah. Faqultu ya Rasulullah, allimni mimma 'allamaka Allah wa ajhalu. Talabul ilmi. Ya. Dari dulu disimpan. Baru di antarakan sekarang. Dia mengatakan, ya Rasulullah, allimni, ajarilah aku tentang ilmu, mimma allamakallah. Ilmu yang Allah ajarkan padamu. Ini. Bukan minta ilmu. Apa? Bukan minta ilmu filsafat, bukan minta ilmu mantik, bukan minta ilmu. Apa ya? Tapi, allimni mimma allamakallah. Ajarilah kepadaku ilmu yang Allah Azza wa Jal ajarkan padamu. Wa ajhalu, dan yang saya tidak tahu. Alimni anis sholat. Ajarilah aku perkara sholat. Ini adalah hadis, tapi syahidnya sudah sampai. Syahidnya sudah sampai dan waktunya juga sudah habis. InsyaAllah kita lanjutkan yang akan datang. Zikr hadis yang berkaitan dengan riklah sahabat Nabi SAW. إلى هنا الحديث.